Kamu buat aku lelah, ku beri perhatian salah. Bikin kamu senyum susah, kalau ditemani malam-malam. Semua selalu jadi masalah, jatuhnya jadi salah tingkah. Lama-lama aku bakal nyerah, mulai sekarang ku bilang terserah. Selama kamu ikuti kataku di sini, demi kamu dan aku.